na ula nimba ukurundu jine yate ula milit prejamin ibas pusuta kelah na sa pasu pasu ban diwata. Adikku cuma kini ngencang benda hinta ula permana kelangi laku lihta megam jaru kurula pemahuli ibas kusuh ta evan sandau kerina kade kadenta. Terpengendus lah kita lalu cuman banget.